Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Meneruskan kembali dari kitab Mulakhas Al-Lughatul Arabiyyah dan kita masuki untuk pagi hari ini penjelasan kata yang berikutnya yaitu Al-Fi'lu. Seperti yang sudah disebutkan bahwasannya kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Adapun isim, sudah kita pelajari dua pertemuan yang telah lewat. Dan kita akan masuki yang berikutnya adalah al-fi'lu. Ada pada halaman 18. Kita lihat. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Fi'il huwa adalah kullu kalimatin, setiap kata. Tadullu yang menunjukkan ala hudusi syai'in, atas terjadinya sesuatu. Fi zamanin khasin, pada waktu yang khusus. Mislu, seperti kataba, telah menulis. Yajri, sedang berjalan atau mengalir. Isma', dengarkanlah. Khonifidin hafidhani wa hafidhakumullah, dari contoh yang disebutkan di sini, ini semuanya menunjukkan hudus, kejadian. Kataba berarti telah terjadi berupa menulis. Kapan waktunya? Waktunya adalah telah berlalu. Jadi kejadian menulisnya itu sudah selesai. Yajri, berjalan atau sedang berjalan. Kapan kejadian berjalannya? Yaitu sedang berlangsung. Isma', dengarkanlah. Ini kejadian. Kejadian berupa bentuk untuk mendengar. Ya, untuk mendengarkan. Kapan untuk mendengarkannya? Ya sebentar lagi akan terjadi. Itu yang dimaksud fi zamanin khasin. Waktu yang khusus itu adalah berupa kejadian yang telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi. Sehingga kalau ada kata yang terkait dengan waktu, maka itu dihukumi dengan apa? Fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il ini biasa diartikan dengan kata kerja yang menunjukkan atas perbuatan. Ada makan, ada berjalan, ada mendengar. Ini semuanya adalah bentuk kegiatan, pekerjaan. Lah, kalau kejadian tersebut telah terjadi, Nah, ini nanti kita mengenal dengan istilah fi'il madhi. Jadi kegiatan pekerjaannya itu sudah selesai. Telah makan, berarti kan sudah selesai makan. Telah minum, sudah selesai minum. Itu namanya fi'il madhi. Kalau kejadian itu sedang berlangsung, sedang makan, sedang minum, sedang belajar, ini yang dikenal dengan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kalau akan terjadi, belum terlaksana, ada pekerjaan tapi belum terlaksana, akan dikerjakan nanti. Kita mengenal ini dengan fi'il amr, kata perintah, menuntut untuk melakukan perbuatan. Dengarkan, itu kan bentuknya tuntutan. Tuntutannya berupa apa? Mendengar. Minumlah, itu kan dituntut untuk minum. Dituntut paham ya. Tidurlah, itu kan dituntut, diperintah untuk tidur. Nah, itu namanya fi'il amr. Kita lihat berikutnya. Wa yatamayyazul fi'lu 'an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu. Wa yatamayyazu, dan terbedakan. Al fi'lu 'an ghairihi, fi'il itu dari yang lainnya, minal kalimat, dari kata. Jadi terbedakan dengan apa, Pak? Temennya. Isim dan huruf. Jadi fi'il terbedakan dari yang lainnya, dari kata, yaitu baik huruf maupun isim. Fi annahu yumkinu, bahwasanya fi'il itu memungkinkan. Yang pertama, awalan, ittisaluhu bita'il fa'ili. Ini istilah yang harus dikuasai. Fi'il itu mungkin untuk ittisal, bersambungnya ia bita'il fa'il, dengan ta, huruf ta, yang ta ini adalah al-fa'il, sebagai pelaku. Jadi kalau bisa bersambung dengan huruf ta, yang ta ini adalah pelaku, maka ketahuilah itu merupakan fi'il. Ya, karena fi'il itu tandanya memungkinkan untuk penyambungan kata tersebut dengan ta'ul fa'il. Ya, ittisaluhu, bersambungnya ia, yani fi'il, bita'il fa'il, dengan ta, huruf ta, ya, ta mabsutoh namanya, ta yang dibentangkan, yang ini menunjukkan fa'il. Apa tadi fa'il? Pelaku. Contohnya seperti ini. Disebutkan mislu, contohnya katabatu. Aslinya tadi kataba. Ya, kataba. Kataba itu fi'il. Lalu bagaimana ini kalau ada katabatu, apa juga disebut fi'il juga? Iya, tetap dikatakan fi'il. Kita tahu dari mana? Karena adanya ta'. Jadi ta'fa'il. Ta'fa'il yang mana? Itu lafad tu. Maknanya kata tu, aku telah menulis. Aku telah menulis. Ya. Nah, bagi yang sudah pernah sekilas mungkin mempelajari pelajaran sorof, nah, di sini sangat terbantu. Ya, sangat terbantu. Lalu bagaimana yang belum sempat mempelajari sorof? Ya, cukup diingat. Kalau ada seperti kata batu, aku telah menulis, tuhnya itu anak ya, aku, menunjukkan aku. Syakarta, engkau telah berterima kasih. Lah, tak yang ada di sini namanya ta'ul fa'il. Itu hanya diingat dulu saja. Dan itu menunjukkan lafad kata. Lafaz syakar ini adalah sebagai fa'il. taib. Jadi bagi yang belum pernah mempelajari sorof, maka cukup ini diingat dulu. Jadi ingat, kalau fi'il itu dikasih tanda memungkinkan disambung dengan ta'ul fa'il. Jadi ta'ul fa'il nanti ada bentuknya tu, itu berarti ana, saya, ta berarti anta, terus apa lagi ha? Yang ta fa'il. Ti berarti anti, berarti apa? Kamu seorang perempuan. Jadi bisa kata betu, kata beta, kata beti. Itu namanya ta'ul fa'il. Kata betuma, kata betum. Juga ta'ul fa'il. Bisa difahami? Okay. Yang kedua, ittisaluhu bita'it ta'nisi. Mungkinkan ia bersambung padanya dengan ta'u ta'nis. Ta yang menunjukkan ta'nis, mu'anas pelakunya. Sehingga dikenal dengan ta'ut ta'nis. Jadi ta'ut ta'nis itu ta yang bersambung pada fi'il dan menunjukkan pelakunya adalah ta'nis. Ta'nis adalah mu'anas. Menunjukkan pelakunya adalah mu'anas. Atau boleh dikata perempuan. Atau yang dihukumi perempuan. Seperti katabat, telah menulis. Siapa yang telah menulis? Nah ini ada yang menulis, yaitu seorang wanita. Atau yang dihukumi dengan hukum wanita. Jelas? Nah. Karena gak harus katabat itu yang melakukan perempuan, gak harus. Tapi yang dihukumi dengan hukum mu'anas. Jadi mu'anas itu meliputi perempuan, bisa meliputi selain perempuan. Bisa difahami? Misalnya kata, qalat ar-rusulu. Qalat ar-rusulu. Para rasul berkata. Rasul itu gak ada yang jenisnya adalah wanita. Tapi lafaz tersebut dihukumi mu'anas. Jelasnya jadi mu'anas itu tidak harus menunjukkan jenis kelamin wanita. Itu penting untuk diingatkan. Ya. Karena nanti ketika malaikat pun disebutkan dengan bentuk mu'anas. Malaikat pun disebutkan dalam bentuk apa? Mu'anas. Itu bukan berarti malaikat itu wanita-wanita. Dan tidak boleh bertanya, malaikat itu si jenis kelaminnya apa? Tidak boleh. Karena tidak ada berita dalam masalah tersebut, maka harus diam. Oleh sebab yang demikian, lafaz mu'annas ini bisa menunjukkan itu adalah wanita atau menunjukkan lafaz yang dihukumi dengan wanita. Maka menyebutkannya dengan apa? Mu'annas. Selesai, Pak? Jelas? Nah, wabillahi taufiq. Ini supaya tidak salah di dalam penggunaan dalam lafaz-lafaz yang terkait dengan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib. Seperti lafzul jalalah. Itu kan memakainya selalu pakai lafaz apa? Mudzakkar. Maka lafaz mudzakkar tidak boleh diartikan lelaki. Lelaki atau yang dihukumi lelaki. Karena tidak menunjukkan jenis kelamin. Mu'annas, mudzakkar. Itu jangan disebutkan sebagai jenis apa ya, Pak? Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ini supaya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik. Supaya nanti tidak menghukumi dengan jenis kelamin terhadap yang tidak pantas untuk disebutkan jenis kelamin. Wabillahi taufik. Maksud ini, penjelasan ini paham? Paham ya? Yang ketiga, ittisaluhu biya'il mukhatabah. Bahwa fi'il mungkin untuk menyambungnya dengan ya'ul mukhatabah. Ya yang menunjukkan mukhatabah, mukhatabah ini adalah yang diajak untuk berkomunikasi. Namun ini jenisnya mu'anas. Yang diajak komunikasi ini seperti saya berbicara dengan kalian, itu namanya komunikasi. Sehingga saya bilang, anta, antuma, antum. Demikian, kalau perempuan berarti anti, antuma, antum. Itu namanya mukhotob dan mukhotobah. Ya diajak bicara, diajak komunikasi. Kamu, laki-laki, kamu, perempuan. Lah, kalau kamu laki-laki sudah jelas. Katabta, katabtuma, katabtum. Entah? Lah, kalau perempuan itu memakai ya untuk jenis fi'il tertentu. Seperti taktubina. Taktubina, di situ ada huruf apa ya? Ya. Lah ya yang ada pada taktubina itu namanya ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Ini ada pada fi'il mudhari'. Jadi penyebutan fi'il sudah kita sebutkan dari awal, ada madhi, ada mudhari', ada amr. Lah taktubina ya' mukhatabah ini ada pada fi'il mudhari'. Ushkuri. Ya'nya juga sama, namanya ya'ul mukhatabah. Ini ada pada fi'il amr. Ada pada fi'il amr. Jadi kalian bisa ditulis dulu saja, karena dibentuknya kaidah. Jadi kalau semacam contoh, taktubina, tajlisina, paham ya? Tarkudina, itu kan ada ya. Namanya ya'ul mukhatabah. Ushkuri, uktubi, paham? Isma'i, ini namanya ya'ul mukhatabah. Ya yang menunjukkan pelakunya adalah siapa ya? Seorang wanita. Ushkuri, bersyukurlah engkau wahai seorang wanita. Nah, taktubina, tulislah oleh engkau wahai seorang wanita. Nah, ya yang ada pada lafaz tersebut dikatakan ya'ul mukhatabah. Berikut yang keempat, ittisaluhu binunit taukidi. Jadi fi'il itu memungkinkan untuk menyambungnya dengan nun taukid. Jadi dapat disambung dengan nun taukid. Disambung paham maksudnya ya? Seperti liyaktubanna. Ya, jadi yaktubu kemudian disambung dengan nun yang bertasdid di situ. Lah li di sini untuk menguat liyaktubanna. Betul-betul ia telah betul-betul ia sedang menulis liyaktubanna. Ushkuronna. Ushkuronna. Ushkur untuk perintah untuk berterima kasih. Betul-betul hendaknya engkau untuk berterima kasih. Bentuk perintah. Ya, bentuk perintah. Intinya ihwa, ini semua adalah ciri untuk mengetahui fi'il. Sehingga nanti kalau ada ta'ul fa'il, ada ta'ul ta'ut ta'nis, ada ya'ul mukhatabah, atau bersambung dengan nun taukid, ketahuilah itu adalah fi'il. Jadi tidak tersulitkan. Yang penting kita hafal kaidah. Kita baca, oh ini kategori ta'ul fa'il, ta'ut ta'nis. Lalu gimana saya kan pemula untuk bisa menentukan ta'ul fa'il seperti apa, ta'ut ta'nis seperti apa? Maka dengan diperhatikan saja di situ. Itu kan sudah ada contohnya kata tu. Berarti nanti kalau ada tu, ada ta kok menyambung, nah, maka itu adalah sebagai apa? Fi'il. Jelas? Katabat, ada tak taknis. Yang penting nama-nama atau istilah-istilah ini dikuasai. Ikhwah, kenapa orang merasa kesulitan belajar bahasa Arab? Itu diantara sebabnya yang paling mendasar adalah istilah-istilah yang ada di dalamnya tidak dikuasai. Belajar bahasa apa saja, baik bahasa Arab atau bahasa yang lainnya, itu kalau istilah-istilah yang ada tidak dikuasai, itu sulit. Sulit semuanya. Misal ada orang ingin belajar bahasa Inggris, itu kan kesulitannya sama, karena bukan dalam pengertian sulit ya. Kesulitannya sama dalam pengertian bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Sehingga kalau istilah-istilah yang ada dalam bahasa Inggris tidak dikuasai, ya sulit. Sama seperti keadaannya ketika seorang mempelajari bahasa Arab, istilah-istilahnya tidak dikuasai, itu jadi sulit. Makanya di awal dari bab kita belajar ini, istilah-istilah ini tolong untuk dihafal. Ada istilah ta'ul fa'il, itu kan istilah. Ada istilah ta'ut ta'nis, ya'ul mukhotobah, nun taukid. Nun taukid itu nun yang fungsi untuk menguatkan, mengokohkan, atau seperti yang lalu, dari istilah-istilah yang ada. Oleh sebab yang demikian, dibaca, diulang-ulang, selesai, dengan diartikan. Itu cara belajarnya. Tapi kalau belajarnya itu hanya sekedar pertemuan seperti ini, ikhwah, itu belum terjamin. Selesai kitab, kemudian bisa menguasai, itu gak terjamin. Karena belajarnya cuma sekedar duduk saja, gak pernah diulang-ulang. Kecuali kalau sekali disampaikan langsung terekam, besok ditanya bisa, itu gak ada masalah. Tapi untuk kelas-kelasnya kita Harus rajin mengulang. Kendom, Mumpung masih sedikit sehingga nanti murojaahnya tidak banyak waktu karena sedikit. Baca diartikan, baca artikan, baca artikan. Jangan bosan. Supaya melekat, supaya istilah itu melekat dan arti yang ada pada istilah tersebut juga melekat. Bersungguh-sungguhlah ya, bersungguh-sungguhlah. Wabillahi taufik. Terakhir dari al-kalimatu yaitu al-harfu. Al-harfu huwa kullu kalimatin laysa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Huruf adalah kullu kalimatin, setiap kata. Laysa laha ma'nan, tidak memiliki makna, illa ma'a ghairiha, kecuali bersama yang lainnya. Maksudnya apa ya? Jadi kalau ada kata laysa laha ma'nan, yang kata tersebut tidak memiliki makna, punya arti tapi belum bisa dimaknai apa maksudnya. Illa ma ghairiha, kecuali bersama dengan kata yang lainnya. Berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Mislu seperti fi. Seperti kata fi. Fi itu artinya di dalam. Nah, ketika dibilang fi, di dalam. Ini kata fi, itu belum bisa dimaknai apa itu maksudnya. Illa ma ghairiha, kecuali bersama dengan kata yang lain. Misal fil masjidi, di dalam masjid. Nah, itu baru maknanya bisa diketahui. Oh, maksudnya di dalam masjid. Fil baiti, di dalam rumah. Lah, kalau kita dapat yang demikian ini, berarti itu namanya huruf. Dia punya arti, namun belum memiliki makna, kecuali kalau bersambung dengan kata yang lain. Jadi kami an, agar, hal, apakah, lam, tidak, ini semua kata dikatakan huruf. Dia punya arti, namun dia tidak memiliki makna kecuali bersambung dengan kata yang lainnya. Dia punya makna ketika bersambung dengan kata yang lainnya. Kalau berdiri sendiri, itu belum memiliki makna, walaupun dia punya arti. Jelas? Paham sampai di sini? Kalau seperti itu namanya al-harfu, huruf. Khanifiddin, hafizuni wa hafizakumullah, berarti pembahasan tentang al-kalimatu, yaitu kata, sudah selesai poin-poinnya. Kesimpulannya, jadi al-kalimatu, kata itu terbagi menjadi berapa? Berapa ya? 3, 1, isim, 2, fi'il, 3, huruf. Untuk penjelasan isim, sudah dipelajari tentang ciri-cirinya. Fi'il juga demikian. Penjelasan tentang huruf secara ringkas juga sudah selesai. Khonifidin hafidhoni wa hafidhukumullah. Ya, jadi mumpung masih sedikit, saya ulang lagi untuk diulang-ulang. Bagi yang sudah punya buku, yang artinya belum tahu atau belum ada harokatnya, itu menulisnya jangan pakai pulpen, tapi pakai apa? Pensil. Sehingga nanti ketika di murojaah sudah hafal cara baca dan mengartikannya, hapus caranya, dihapus. Diulang-ulang sudah hafal dan sudah terekam, hapus. Paham ya? Karena kalau pakai pulpen nanti apa ya? Tidak bisa dihapus, bisanya ditipek, ya, jadi kotor sekali. Wabillahi taufiq. Kalau tidak ingin menghapus untuk kenang-kenangan, ya boleh-boleh saja. Jadi kan banyak apa jadinya oret-oretnya. Tapi tidak ada masalah. Yang penting barakallahu fikum jami'an, itu cara untuk seorang belajar ketika belum tahu harokatnya dan belum tahu artinya. Jadi jangan ditulis dengan apa, Ibu? Dengan pulpen. Kalau mau menulis arti dengan pulpen, itu pakai buku tersendiri. Jangan di buku panduan. Ditulis misalnya al-fi'lu artinya apa, fi'il artinya kata kerja misalnya. Pakai pulpen enggak masalah. Kalau itu pada buku sendiri. Sehingga nanti punya kamus. Jadi buku ini kamusnya. Buku ini kamusnya. Barangkali nanti kalian punya keinginan, sehingga sudah keluar terjemahannya. Paham ya? Karena sekarang sudah banyak buku-buku terjemah. Seperti Durusulugho saja sudah ada terjemahannya. Durusulugho saja sudah ada kunci jawabannya. Paham ya? Nah itu karena kreatif itu. Jadi belajarnya itu tidak hanya sekali belajar, tapi meraih sekian banyak dari keutamaan. Penerjemahnya sekali diterjemahkan. Penerjemahnya sekali diterjemahkan. Ketika saya selesai, tinggal, oh ini sudah punya buku terjemahan. Tinggal diedit. Ya, tinggal diedit. Kalau sudah betul, tinggal dicetak. Terjemahan. Ya, mulakhos kwaiduho al-arabiyah. Kalau bisa dicetak, itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau dibisniskan, kalian akan dapat royalti. Begitu. Paham ya? Ini kalau ada jangkauan ke arah sana. Al-muhim, intinya harus sungguh-sungguh di dalam belajar. Karena ini bukan bahasa asalnya kita. Berarti harus banyak untuk direkam. Harus banyak untuk dihafal. Jelas, Fajri? Allah Ta'ala lebih bersuap. Kita akan pelajari kembali kitab ini insyaAllah Ta'ala pada hari Rabu yang akan datang. InsyaAllah kita belajar dengan mulakhas ini Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu itu kita. Wa bila taufiq, subhanaka Allahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.